فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuk kepada bab berikutnya daripada kitab Fadhlul Islam. Berkata penulis rahimahullahu taala, bab wujubid dukhul fil Islam kulli wa tarki ma siwa, bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara total dan meninggalkan selainnya. Bab wujubud dukhul fil Islam sudah pernah ada penjelasannya. Ini di sini ditekankan lagi, dikuatkan lagi. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Fis-silmi yakni fil Islam. Secara menyeluruh. Yani dari sisi untuk diimani ini kebenarannya dan seluruh daripada aturan-aturannya, maka wajib masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan pada apa-apa yang terdapat di dalam Islam. Adapun dari sisi amalan, maka disesuaikan dengan kemampuan. Contoh misalnya seseorang di dalam Islam diperintahkan untuk ibadah haji, maka wajib masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya wajib untuk meyakini bahwa ibadah haji adalah ibadah yang difardukan pada dirinya dalam sejumlah usianya, dalam artian sekali dalam usianya. Meskipun mungkin akhirnya hingga menjemput pun belum mampu untuk menjalankan ibadah ini, tapi kewajib masuk ke dalam Islam dalam hal ini adalah dia meyakini akan wajibnya ibadah haji, meyakini puasa, meyakini zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di saat ada seruan jihad, maka meyakini jihad tersebut. Di saat diatur tentang ahkam waris, pembagian waris, maka wajib dia untuk meyakininya dan masuk ke dalamnya secara menyeluruh. Dan perkara lain, apa saja yang diatur oleh Islam, wajib bagi dia untuk meyakininya, berpegang teguh dengannya. Adapun dalam praktek amalannya, maka sesuai dengan kemampuannya. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tawhid. Tidakkah engkau lihat ya Muhammad kepada orang-orang yang mereka beranggapan, artinya apa yang mereka anggap itu adalah kekeliruan, sehingga Allah menyebutnya sebagai zan. Ini suatu yang hanya sekedar anggapan saja. Mereka beranggapan bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yakni ahlul kitab, ini maksudnya orang-orang Yahudi, dan juga beriman terhadap apa yang diturunkan sebelum. Yuriduna ayataha kamu ila tawud. Mereka hendak berhukum kepada tawud. Waqad uru ayakuru bi, padahal sudah diperintahkan untuk kufur daripada tawud. Ini menunjukkan bahwasannya wajib masuk ke dalam Islam secara menyeluruh semuanya. Adapun selain daripada hukum Islam, maka pada hakikatnya hukum-hukum tersebut adalah hukum-hukum yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Am lahum syuraka syara'u lahum minaddin ma lam ya'lam bihillah. Apakah mereka memiliki para sekutu-sekutu yang membuat syariat, mensyariatkan untuk mereka aturan-aturan kehidupan mereka yang mereka jalani sesuatu yang tidak Allah izinkan. Terlebih di saat kemudian mereka terang-terangan menyelisih daripada jalan Nabi, terang-terangan mengingkari daripada sunnah Nabi, terang-terangan menanggalkan daripada Al-Quran, terang-terangan mengingkari daripada Al-Quran dan sunnah Rasul. Kitabullah tidak dijadikan sebagai pegangan. Apakah kau melihat orang-orang ini? Mereka mengatakan diri mereka sebagai beriman, beriman kepada apa yang turun kepadamu dan juga kepada apa yang turun sebelumnya. Sedangkan mereka tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti syariat Allah. Jangankan untuk mengikutinya, sekedar mengakui kebenarannya saja tidak. Nah, ini bahaya. Ini adalah perkara yang besar. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang tercerai-berai dalam agama mereka sehingga mereka bergolong-golongan, maka engkau bukan bagian mereka sedikit. Walaupun mereka masing-masing golongan menyebut diri-diri mereka sebagai pengikut Nabi Muhammad, pada hakikatnya mereka berada pada satu lembah dan engkau berada pada lembah yang lain. Mereka berada di satu tempat sedangkan engkau berada di tempat yang lain. Mereka menempuh satu jalan sedangkan engkau berada di jalan yang lain. Lasta minhum fi syai. Sigit pun engkau tidak atau bukan bagian dari mereka sama sekali. Farraqu dinahum. Kenapa? Karena agama Islam agama yang satu, nabinya satu, kitab sucinya satu, ajarannya juga satu. Apa yang menjadi agama pada masa Rasul, maka itulah agama pada masa ini. Apa yang bagian dari agama pada masa Rasul, itulah bagian agama pada masa ini. Dan sesuatu yang bukan bagian agama pada masa Rasul tidak akan menjadi bagian agama pada masa ini, karena Islam tidak berubah. Waktu boleh bergulir, ya, jam boleh berjalan, masa boleh lewat, tetapi aturan-aturan tetap tidak akan berubah. La tabdil, tidak ada perubahan terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesuatu yang memang sudah menjadi sunnatullah pada umat ini akan tercerai-berai menjadi berbagai macam golongan dan kelompok. Maka kewajiban kita adalah untuk mencari yang terbenar dan terbaik, bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan bimbingan Rasul. Apa yang paling baik dan apa yang paling benar? Apa yang berada padanya Rasulullah SAW dan para sahabat? Karena itulah yang disebutkan oleh beliau di saat menceritakan tentang ikhtilaful umat atau iftiraqul umat. Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah, hadza huwal wajib ad-dukhul fil Islam kulli wa laysa bi ba'dih. Ini yang wajib, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, bukan hanya sebagiannya, bukan parsial, bukan juz'iyah, tetapi kamilah, kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya, ini fil Islam, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Wa yaqulu ta'ala, innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Orang-orang yang bercerai-berai dalam agama sehingga mereka menjadi bergolong-golongan, engkau bukan bagian mereka sedikit pun. Dan memang itu adalah keburukan keberadaan daripada berbagai macam jamaah dan golongan. Ada seorang ikhwah datang mendaftarkan putrinya di mahad kita, kemudian bercerita bagaimana dahulu dia bisa kenal dakwah Ahlussunnah. Dia sudah melanglang buana istilahnya, dan dia sekali dengan adanya kajian-kajian di tempatnya, dia datang di sana ada kajian, sana di sana lagi ada kajian, sana berbagai macam bentuk pemikiran, ya semuanya tidak bisa menenteramkan jiwanya, katanya. Ini apalagi ini, aturan bagaimana ini, orang bersolat kemudian setelah itu diusir apa bagaimana, kemudian dibersihkan tempat solatnya, LDI mungkin maksudnya, ada yang seperti itu. Bukankah muslimin itu saudara, bagaimana ini tidak ada ketenteraman dalam jiwanya. Ada lagi dia ikut kajian ternyata di situ teriak-teriak mau menjelek-jelekkan pemerintah, menghabisi pemerintah. Ini apa lagi ini? Dia cari lagi sampai kemudian setelah itu ada yang menunjukkan, kalau kamu ingin apa, ingin untuk menghidupkan sunnah Rasul, ingin yang benar, maka kamu datangi ya kajian yang ada di sana, ustadz kita, salah satu ustadz yang ada di Sumatera sana. Datanglah ke tempat itu, kemudian dia coba ikut kajian ya, beberapa kali disampaikan Al-Quran, ayat-ayat, hadis-hadis Nabi, wah ini tenteram jiwanya, ini yang saya cari. Terbukti sampai kemudian setelah itu dia dengan keluarganya alhamdulillah bisa istiqomah sampai saat ini, dan berlalu berbagai macam fitnah-fitnah pun dia juga tetap istiqomah. Jadi betapa sangat buruknya perpecahan, ya, perpecahan-perpecahan tersebut. Adapun pada hakikatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan adanya berbagai macam fitnah dan ujian adalah untuk seleksi. Adapun Ahlussunnah sendiri tidak berpecah, dari sisi mereka tetap jam'ul kalimah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dari sisi ini tidak berpecah. Orang-orang yang menyimpang, yang mereka kemudian imma ekstrim, berlebihan di dalam agama, ya, yang kemudian mereka pun tidak bisa istiqomah di atas ekstremitasnya, atau imma dia menjadi orang-orang yang lempem lembek dalam manhajnya. Di antara kedua keadaan ini, tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan berbagai macam ujian dan fitnah. Dan setiap ujian menyisakan sesak dalam dada kita, karena sekian banyak orang yang ternyata kemudian tidak lulus dalam ujian. Akan tetapi setiap ujian itu ada hikmah yang besar di baliknya. Orang-orang yang kemudian meninggalkan dakwah ataupun kemudian tersambar fitnah, kalau kita perhatikan di saat dia masih bersama kita, tidak banyak yang dia berikan untuk dakwah, ataupun bahkan seringnya membuat masalah. Itu yang terjadi dalam setiap fitnah. Maka itu mungkin adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala. Ibnu Abbas mengatakan dalam firman Allah taala, yauma tabayyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari tabayyadu wujuh, wajah-wajah itu memutih, wa taswaddu wujuh, dan wajah-wajah itu menghitam. Ada wajah-wajah yang memutih, ada wajah-wajah yang menghitam. Tabyadu wujuh, wujuh ahli sunnah wal i'tilaf. Yang memutih wajah-wajahnya adalah wajah-wajah ahli sunnah dan ahlul i'tilaf, orang-orang yang suka kerukunan, tidak suka perpecahan. Ya, ini persatuan di atas Al-Quran dan sunnah. Wujuh ahli sunnah wal i'tilaf. Wa taswaddu wujuh, dan menghitam wajah-wajah. Wajah-wajah siapa? Wujuh ahli bid'ah wal ikhtilaf. Wajah ahli bid'ah dan ikhtilaf, orang yang suka perpecahan. Kita yang dituduh sebagai orang-orang yang ekstrim, radikal, fundament dan semisalnya, ya, intoleran, ternyata apa yang terjadi? Dalam banyak perkara tunjukkan kepada kita bahwa justru ahlul ahwa'i wal bid'ah, mereka lah yang intoleran. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dan masyarakat pun juga bisa melihat siapa sebenarnya yang intoleran. Kalaupun kita menjelaskan akan bahaya kesyirikan, bukan berarti kita intoleran, ya. Memang kesyirikan tidak bisa ditoleransi. Perkara kesyirikan ini perkara besar, membawa kepada kebinasaan. Kalau seseorang mengatakan dirinya sebagai orang Hindu, orang Buddha, ya silakan saja. Kita akan toleransi dengan mereka, mau berbuat apa silakan. Nah, kalau dia menyatakan dirinya muslimin, melakukan kesyirikan, ya kita peringatkan, karena mereka masih saudara kita. Ini adalah bentuk daripada persaudaraan iman, bentuk daripada kasih sayang Islam, bentuk daripada perhatian terhadap saudaranya. Berada di lembah kebinasaan, ya diingatkan, disampaikan, itu perbuatan syirik, itu akan membawa kepada petaka, membawa kepada kebinasaan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Man yushrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar, dan seterusnya. Ayat-ayat tentang kesyirikan yang sangat banyak sekali. Ya diingatkan. Memperingatkan bukan dengan kebencian. Memperingatkan dengan kasih sayang, ya. Wa hatta seandainya kemudian seseorang setelah diingatkan dikatakan bahwa ini adalah perbuatan ini kesyirikan dan sebagainya, tetap berada di atas hal tersebut, kita hanya bisa menyampaikan, ya, baroah kita saja. Kita tidak akan kemudian berbuat arkis dan sebagainya sama sekali, ya kan? Kita lepas diri dari perbuatan antum, begitu saja sudah selesai. Demikian kita tidak mudah untuk tahkim terhadap orang per orang dengan ta'yin. Kamu musyrik, kamu syirik, ya, telah melakukan perbuatan syirik berarti kamu kufur. Tidak, ya, bukan seperti itu. Beda antara perbuatan dengan ta'yin, ya. Perbuatan itu kesyirikan tetapi pelakunya belum tentu musyrik. Ini yang kita yakini. Kenapa? Karena di sana masih ada perkara-perkara lain yang menghalangi seorang untuk dihukumi sebagai musyrik. Mungkin dia belum tahu, belum sampai hujjah, ya, belum macam-macam keadaannya. Mungkin juga dia melakukan itu karena alasan-alasan tertentu, yang dengan alasan tersebut dia dihukumi sebagai zalim fasik, tetapi bukan dengan musyrik, bukan. Lalu dengan itu semua, ya, kita bisa mengetahui siapa sebenarnya yang intoleran. Orang-orang yang kemudian mereka suka, ya, membubarkan kajian-kajian, wallahul musta'an. Kita lanjutkan. Wa an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati, benar-benar akan datang kepada umatku ini, ma ta'ala bani Israil, apa yang telah menimpa Bani Israil, apa yang telah dilakukan oleh Bani Israil, dalam artian akan dilakukan oleh umat ini apa yang dilakukan oleh umat sebelumnya. Halwan na'li bin na'li, setapak sendal demi setapak sendal. Seseorang kalau berjalan, ya, dengan menggunakan sendal di tempat padang pasir ataupun di tempat-tempat tertentu yang bisa, ya, meninggalkan bekas, maka telapak kakinya itu akan bisa diikuti dari sendalnya, dengan dari bekas pijakan kakinya. Maka kata Rasul SAW, dan ini merupakan satu bentuk permisalan yang sangat-sangat tepat, di mana orang-orang yang datang berikutnya ini, umat ini, akan mengikuti umat-umat sebelumnya sesuai dengan telapak-telapak sendalnya, bekas-bekas sendalnya. Betul-betul plek, plek, plek, plek, begitu, ya. Jadi seolah-olah berada di belakangnya persis, yang kemudian mengikuti bagian-bagian yang diinjak oleh telapak kaki pendahulunya. Ya, ini ahlul kitab. Hatta ingkana minhum man ata ummahu alaniyah lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Sampai pun apabila di kalangan mereka ahlul kitab itu ada seseorang yang berzina dengan ibunya secara terang-terangan, niscaya pada umatku ini pun juga akan ada yang melakukan perbuatan tersebut secara terang-terangan. Dan sudah terjadi ya. Bukan satu berita. Kalau dulu mungkin kita mendengar ini sesuatu yang kayaknya mustahil terjadi. Bagaimana seseorang bisa menggauli ibunya sendiri? Tetapi terjadi, betul-betul terjadi. Dan berita tidak hanya sekali, terjadi di umat ini, bahkan di negeri ini ya. Seorang anak menggauli ibunya atas keinginan si anak itu sendiri. Naudzubillah, terjadi. Sang ibu dengan terpaksa melayani. Kenapa? Kalau tidak, katanya mau bunuh diri. Akhirnya terjadi. Dan itu alaniah. Kenapa? Karena tersebar, tersiar, diberitakan dalam mass media. Wallahul musta'an. Bapak menggauli anaknya sendiri sampai hamil. Terjadi. Maka hal tersebut menunjukkan akan benarnya apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna bani Israil tafarraqat ala thintain wa sab'ina millah. Dan bahwasanya Bani Israil tercerai-berai mereka menjadi 72 milah. Jadi ada sekte-sekte di Israil itu. 72. Wa taftariqu ummati ala 73 milah, dan umatku ini akan terpecah menjadi 73. Dan mafhumul adad ini di sini benar-benar terpakai, artinya hitungannya segitu, 73. Kalaupun jumlah daripada firqah melebihi daripada itu, maka 73 ini adalah dari sisi manhaj-manhaj mereka. Manhaj mereka, cara dan pola pikir mereka. Yang kita mungkin tidak tahu ya hitungannya secara pasti 73 tersebut, akan tetapi kita meyakininya bahwa umat ini menjadi 73 sekte, dan akan tampak nanti di akhirat karena masing-masing akan berada di bawah bendera sekte-sektenya dengan berbagai macam pemikiran-pemikirannya. Dan ahlu sunnati wal jamaah mereka berada di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna daripada 72 binasa dan 71 ya, apa? Dan satu yang akan selamat. Orang-orang yang berada di bawah bendera Rasulullah SAW, masing-masing imam, mereka semua akan mengibarkan benderanya. Tidak tahu apakah ISIS punya bendera sendiri nanti di sana, kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwasannya sekte-sekte itu berjumlah 73. Yang satu, satu firqah yang selamat, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak memiliki pemimpin kecuali Rasulullah. Tidak memiliki pendiri. Ahlu sunnah, siapa pendirinya? Tidak. Karena ini adalah satu predikat kepada siapa saja yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW di sepanjang masa, di sepanjang zaman. Siapapun mereka ya. Mereka adalah ahlu sunnah, ahlul hadith. Tidak berada di bawah satu kepemimpinan kecuali kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di bawah bimbingan para ulama, memang iya. Berada di bawah bimbingan para ulama. Karena ulama adalah waratsatul anbiya, pewaris para nabi yang mengajarkan kepada kita tentang apa-apa yang diwariskan oleh Rasulullah kepada umatnya. Sedangkan ulama, kita meyakininya mereka tidak maksum dari dosa. Kita memuliakan dan mengikuti bimbingan-bimbingan para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil dan yang lainnya. Ya, demikian pula masa yang masih hidup, Syekh Robi, Syekh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin dan yang lainnya. Akan tetapi tidak mengkultuskan mereka. Kita lihat dalam banyak perkara pun ahlu sunnah ya, masa ya sendiri mereka tidak sepakat dalam satu kata. Dalam ahkam fikhiyah misalnya, apa yang dirujukkan oleh Syekh bin Baz tidak mesti sesuai dengan apa yang dirujukkan oleh Syekh Albani, tidak mesti sama dengan apa yang dirujukkan Syekh Utsaimin ya, dan apa yang dirujukkan Syekh Muqbil dan masai-masai yang lain. Demikian pula sekarang terkait dengan perkara-perkara. Hanya saja tentunya semuanya berdasarkan hujjah dan argumentasi. Hujjah dan argumentasi dalil. Ya. Taib. Kalau mereka bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah? Siapakah itu wahai Rasul yang selamat daripada 73 itu?" Qal ma ana ala alaihi wa ashabi. Beliau menjawab, apa yang aku berada di atasnya dan sahabatku. Ma ana alaihi wa ashabi. Wa liyata'ammal al-mu'min. Hadisnya sampai di situ ya. Ini ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa liyata'ammal al-mu'min alladhi yarju liqa Allah, dan hendaknya memperhatikan orang yang mukmin, orang yang beriman, memperhatikan baik-baik orang yang beriman. Beriman dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Berharap pertemuannya dengan Allah. Hendaknya dia perhatikan apa yang diperhatikan, kalamas shadiq, ucapan dari as-shadiqul masduq, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal maqam, khususan fi hadzal maqam, pada maqam ini. Syekh bin Bas menyatakan, yakni liyalzam al-haq wa yastaqim alaih, ini hendaknya berpegang teguh kepada al-haq dan istiqamah di atasnya. Masar alaihi sahabah, tayyib ala disebutkan alaih ya, ataupun ilah di situ. Liyalzam al-haq wa yastaqim ala masar alaihi sahabah wa atba'uhum bi ihsan. Hendaknya iltizam terhadap al-haq dan istiqamah di atas apa yang telah dijalani oleh para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in dengan sebaik-baiknya. Wa an yahdhar aqwal ahli bid'ah, untuk hati-hati waspada dari ucapan-ucapan ahli bid'ah, wal furqah wal ikhtilaf, dan ahlul furqah, orang-orang yang pecah belah, bercerai-berai. Sintan wa sab'un firqah kulluha finnar, 72 firqah semuanya di dalam neraka. Ma baina kafir wa ma baina mubtadi wa fasik. Ini pendapat Syekh bin Baz sendiri ya. Dan pendapat beliau ini menyelisih daripada banyak dari para ulama yang menjelaskan 72 ini semuanya adalah muslimin. Jadi 72 ini ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah. Sedangkan Syekh melihatnya ini adalah ummatul dakwah. Sehingga 72 ma baina kafir wa ma baina mubtadi wa fasik. Ada yang kafir, ada yang mubtadi, ada yang fasik. Para ulama mengatakan bahwasannya 72 ini mereka masih muslimin ya. Kalau firqah-firqah yang sudah dinas sebagai firqah kafir, maka tidak masuk dalam 72 gitu. Hatta Syiah, Syiah yang kafir itu tidak masuk dalam 72. Karena Syiah memang ada beberapa sekte di antara Syiah. Syiah yang Itsna Asyariyah, yang mengkultus individukan daripada para pimpinan-pimpinannya, 12 pimpinan itu, yang kemudian mencaci maki Abu Bakar, Umar, dan mengkafirkan para sahabat. Nah, ini yang kafir. Adapun Syiah Zaidiyah, ada Syiah-Syiah yang mereka menyimpang tetapi tidak sampai pada taraf kekafiran atau belum dikafirkan oleh para ulama. Dan ini ada di Yaman. Kalau sekarang wallahu alam ya, masih tersisa atau kan tidak Syiah yang model seperti itu, wallahu alam. Dari apa yang disebut oleh Syekh bin Baz di sini, bahwa 72 itu ma baina kafir wa ma baina mubtadi wa fasik. Ada yang kafir, ada yang mubtadi, ada yang fasik. Lakin ahlus sunnah wal jamaah hum alladzina staru ala nahjis sahabah wastaqamu ala din, fahaula lahumul jannah wal karamah. Akan tetapi ahlus sunnah wal jamaah, mereka lah yang berjalan di atas manhajnya para sahabat, istiqamah di atas agama, mereka lah ahlul jannah insyaallah, fahaula lahumul jannah wal karamah, dan kemuliaan. Haula di sini ahlus sunnah wal jamaah, bila syak hum ahlul jannah, tetapi bukan setiap orang yang mengaku ahlu sunnah kemudian ahlul jannah. Beda antara ini adalah hukum secara hukum umum ya, dengan hukum secara ta'yin. Hukum secara umum ahlu sunnah fin hum, di mana mereka? Jawabnya fil jannah, mereka di dalam surga. Tetapi orang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah belum tentu ya. Menisbatkan dirinya kepada ahlu sunnah ya belum tentu. Dan tidak boleh, tidak bisa seseorang mengklaim dirinya sebagai ahlul jannah karena dia menghidupkan sunnah misalnya, atau seseorang terlihat ulama besar, kibar, memperjuangkan sunnah, hidupnya habis untuk sunnah, ya benar, maka dipersaksikan oleh kaum muslimin dia sebagai ahli sunnah. Tetapi di saat meninggal dunia kita tidak bisa mentakyin bahwa Syekh fulan di dalam surga. Kenapa? Dia mati di atas sunnah, dia ahli sunnah. Tidak bisa. Tetap yurja lil muti wa yukhsha lil asy. Itu adalah merupakan i'tiqad, keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Diharapkan bagi orang-orang yang saleh, bertakwa, ahlu ta'ah, dan dikhawatirkan bagi ahlul maksiat. Amma baqiyatul firq fihimul kafir wal mubtadi. Adapun firqah-firqah yang lain daripada 72 itu, ada yang kafir, ada yang mubtadi. Wa fihimul mukhalif li syara' alladzi lam yaltazim bil haq. Dan pada mereka terdapat mukhalif, orang yang menyelisih syariat, yang tidak iltizam terhadap al-haq. Kita kembali kepada ucapan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Khususan qauluhu, terkhusus adalah ucapan beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Ini yang lebih khusus lagi untuk diperhatikan. Ucapan ma ana alaihi wa ashabi, yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Ya laha min mau'id law wafaqat minal qulubi hayyah. Duhai, alangkah sangat mengena nasihat itu, seandainya saja nasihat tersebut mengena pada hati yang hidup. Rawahu Tirmidzi. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi. Wa rawahu ayatan min hadits Abi Hurairah wa shahahah. Dan juga Tirmidzi meriwayatkan pula dari hadis Abu Hurairah, bukan dari Abdullah bin Amr bin As, tapi dari adik dari Abu Hurairah, dan disahihkan pula. Walakin dzikrun nar, hanya saja tidak ada padanya penjelasan neraka, kalau di sini ada. Sehingga ini yang dipilih oleh Syekh, semuanya di dalam neraka begitu. Kulluhum finnar illa millah wahidah. Adapun pada hadis Abu Hurairah maka tidak ada kalimat tersebut. Wa huwa fi hadis Muawiyah inda Ahmad, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad pula ya, tetapi bukan hadis Abdullah bin Amr, bukan hadis Abu Hurairah, melainkan dari Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Wa fihi, dan pada hadis Muawiyah tersebut ada kalimat annahu sayakhruju fi ummati aqwamun, bahwa akan keluar pada umatku ini orang-orang, kelompok-kelompok, aqwam, tajara bihim tilkal ahwa, menjalar pada mereka itu hawa nafsu, hawa nafsu, kama yatajarul kalab. Tajaro itu asalnya adalah tatajaro, hanya taknya yang satu dibuang, dia fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Tatajaro begitu, sama seperti taqaddama, taqaddamu, asalnya ada tataqaddamu. Tajaro bihim tilkal ahwa kama yatajaro al kalab bisahibihi, la yabqa minhu irqun wala mafsil illa dakhala. Di mana menjalar pada mereka hawa nafsu, hawa nafsu, sebagaimana menjalarnya al-kalab. Al-kalab adalah satu jenis penyakit disebabkan karena gigitan anjing. Anjing gila, rabies. Dengan hal tersebut menyebabkan sangat mengerikan sekali. Kalau sudah terkena apa virusnya atau bagaimana, dia akan mengena pada setiap saraf dan uratnya, dan bahkan pada setiap sendi-sendi dalam tubuhnya, menyebabkan dia ya mati mengenaskan, menjadi tingkahnya seperti orang gila. La yabqa minhu irqun, tidaklah ada satu urat, wala mafsil, tidak pula ruas, illa dakhalah, melainkan akan termasuki. Ya ini luar biasa, tindakan perbuatannya sudah tidak mencerminkan seorang yang menyatakan dirinya sebagai umat Rasul. Cara berpikirnya, ibadahnya, semuanya, segalanya hanya semata hawa nafsu saja. Beribadah dengan nyanyi-nyanyi, dengan teler, tripping, mengerikan, tepuk tangan, joget-joget, itu ibadah seperti itu. Bahkan di saat membaca sholawat sekalipun dengan nada-nada seperti lagu-lagu di gereja. Bagaimana coba kira-kira? Allahu musta'an. Maka ya, dengan adanya hadis seperti ini kita bisa melihat ternyata sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW akan ada orang-orang yang seperti itu. Tajarobihim tilkal ahwa, hawa nafsu itu sudah menguasai mereka seluruh ruas dan sendi tubuhnya, sehingga mereka paling benci di saat diajak kepada sunnah Nabi, paling benci kalau mendengar mana dalil, benci mereka, sangat benci kepati-pati sudah kebenciannya. Kenapa? Karena setiap ruas dan setiap uratnya itu sudah terpenuhi dengan hawa nafsu semua. Wallahul musta'an. Tetapi di saat dengan melihat berbagai macam ya lagu, musik, nyanyian, diskonan, ya, atau apalagi, ya, kedombrengan, wah senang sekali hatinya, karena cocok dengan hawa nafsunya yang sudah menguasai dirinya. Ada acara-acara yang begitu sangat menyesakkan dada kalau orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang ada iman di dalam hatinya begitu, sesak dadanya. Suara musik yang begitu sangat bertalu-talu, kita sekedar lewat itu saja dung-dung kayak ditabu itu dada itu rasanya. Tapi mereka bisa menikmatinya. Kenapa? Tajara bihim tilkal ahwa, sudah merasuk pada tubuhnya. Orang-orang yang seperti ini sulit sekali untuk bisa mendapatkan hidayah. Sulit sekali. Mereka begitu alergi di saat ada kajian daurah begitu, mendengarkan ini sudah jam apa ini, jam 1 siang masih kajian belum, akhirnya lapor, kok jam 1 siang ini, kenapa enggak istirahat, mengganggu saja, ini daurah. Tapi kalau mafia apa begitu ya, wah itu sudah, walaupun sampai satu malam sekalipun enggak ada masalah bagi mereka, dan asik saja mereka dengan para mafia. Tapi dengan daurah, dengan kajian sunnah, rasanya gerah luar biasa. Ini ternyata sudah ada hadisnya, diberitakan oleh Rasulullah SAW di sini. Tajaro bihim tilkal ahwa kama ya tajaro kalab bisahibi. Sehingga kita ya sabar saja dan maklumi saja mereka itu, karena mereka orang-orang yang terkena penyakit ini. Sabar. Wallahul musta'an. Wa taqaddam qawluhu wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, dan telah lewat sabda Rasulullah SAW, mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, orang yang mencari dalam Islam ini sunnah-sunnah jahiliyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.